Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini Anda sedang mendengarkan reportase Radio Kekuningan bersama saya Ihsan. Susahnya pasokan sayur mayur di pasar dan tingginya harga dari petani menyebabkan pedagang keliling mengalami kenaikan harga dari mulai kol, tomat, cabai hingga kedelai. Seperti kutipan Mang Apud, pedagang sayuran keliling berikut ini. Kami Mang Apud, bangsa kol, itu kan. Kacang kedelai mahal. Oh. Tomat. Itu ayam 14 biasanya. Yang dijual 1000-an. Pokoknya 9000. 9000 8000 kalau di pasar ini. Demikian reportase Radio Kekuningan. Jangan lupa ikutkan putra-putri kita dalam program workshop multimedia dan jurnalistik Radio Kekuningan secara gratis. Ihsan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.